Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jiddah abi ummi ami amati khali khalati kakak-kakak keponakan-ponakan semuanya tidak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ami Abdullah mengatakan Ananda Abdul Somad. Kalau dipanggil Ustaz Abdul Somad berarti keluarga Berabut mengundang penceramah dari Riau. Kalau Ananda Abdul Somad, saya adalah bagian dari keluarga ini. Tapi masalahnya kalau dipanggil Ananda Abdul Somad, yang paling susah ceramah itu di tengah keluarga. Jadi kalau ada yang melihat, kok Ustaz Abdul Somad tidak seperti yang di TV atau di YouTube? Karena di situ tidak ada pemirsanya, berdua saja dengan kamera. Ini dengan keluarga besar. Ada saya batasi supaya ngomong saya tidak ngelantur kemana-mana, saya batasi pada 5 poin. Poin yang pertama adalah Inna allaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Khamsin alfasanah, 50 ribu tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa saya sudah dituliskan di lauhil mahfuz menjadi bagian dari keluarga Barabut ini. Hari ini kita melihat zohirnya saja, nyatanya saja, tapi ini semua adalah bagian dari rencana indah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim kita ini berlanjut sampai ke surga Jannatul Firdaus. Bersahabat, bersaudara, bertetangga, berkawan di dunia, bertetangga, bersahabat, bersaudara juga di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan, tidak ada tempat berlindung hari itu kecuali naungan, perlindungan Allah. Di antaranya adalah al-mutahabbuna bijalali, orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Jadi kalau selama ini saya berceramah la yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, diberikan barakah, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka sesungguhnya hari ini saya membuktikan bahwa kalau saya ditanya orang, jangan-jangan ustaz ini cuma hanya pandai ceramah saja, hanya menghafal hadis saja. Apakah di tengah keluarga ustaz menyambung silaturahim? Jadi tidak beban berat bagi saya. Sebab kita kalau hanya sekedar menceramahkan, ngomong saja dia mental ke dalam hati kita. Apakah kita pernah silaturahim? Hari ini saya benar-benar bersilaturahim, bertemu semuanya. Tadi kata Ami, Ustaz Somad jangan kaget dulu, ini yang hadir baru 10% saja. Andai hadir seluruhnya, Masya Allah, itu kalau pilkada bisa beberapa TPS. Poin yang pertama adalah bahwa ini ajaran Islam yang terus dilaksanakan. Saya dapat berita, cerita bahwa silaturahim keluarga besar Barabut ini dilaksanakan setiap bulan Syaban menyambut bulan suci Ramadan. Sudah 2 tahun off karena Covid. Kemarin pada tanggal 28 April kami walimah di Gontor, semua keluarga tidak bisa berkumpul semuanya. Sebagiannya karena Covid tidak dapat hadir, sebagiannya sudah hadir tapi di pintu tidak bisa masuk karena alasan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi pertemuan kita petang ini pertemuan silaturahim, pertemuan mohon maaf, pertemuan yang sebelumnya tidak bisa disatukan karena kendala keadaan, situasi dan kondisi, akhirnya petang ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan ini kita manfaatkan untuk saling bertukar cerita, untuk saling berbagi, untuk pada akhirnya saling mendoakan. Karena sesungguhnya doa dari hati yang tulus ikhlas karena Allah, itu yang akan membuat kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung silaturahim walaupun tidak saudara kandung. Kita tahu Nabi tidak punya saudara kandung, anak tunggal sematawayang. Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba dia bentangkan kainnya di atas pasir. Tidak lama setelah itu datang seorang perempuan duduk di atas kain itu. Sahabat heran semuanya. Siapa ini ya Rasulullah? Rasul mengatakan ini adalah Syaima. Syaima dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam diajarkan orang yang menyusu walaupun tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tapi kalau dia di bawah 2 tahun menyusu khamsa radha'atin, 5 kali susuan, maka dia sudah dianggap sebagai bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya saudara kandung, tapi dia punya saudara susuan. Dengan saudara sesusuan pun begitu Nabi memuliakan, apalagi seandainya ada saudara kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi suatu ketika meminta dimasakkan makanan, setelah itu beliau bagi-bagikan ke beberapa perempuan. Sahabat bertanya, siapa perempuan itu ya Rasulullah? Itu adalah sahabat-sahabat Khadijatul Kubra. Setelah Khadijah meninggal, Nabi tetap mengajarkan menyambung tali silaturahim. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku utamakan, lebih aku kedepankan daripada menyambung silaturahim dengan keluarga aku sendiri. Jadi sebenarnya kita petang ini sedang menyambung tali silaturahim yang mungkin terputus karena situasi dan kondisi, karena keadaan, karena jarak. Dan hari ini petang ini kita sambung lagi, yang retak kita rekatkan, yang patah kita sambung, yang jauh kita dekatkan. Ini semua adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang tidak ada di dalam agama lain adalah diantaranya nasab. Nabi mengajarkan nasabnya itu dia hafal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa nasab sesuatu yang penting dalam Islam. Karena kalau orang kehilangan nasab, maka hilanglah jati dirinya. Jadi apa yang sedang kita ajarkan kepada anak-anak kita petang ini, sesungguhnya untuk mengajarkan mereka bertutur kata. Ini adalah levelnya di atas jid. Saya perhatikan sendiri, oh ini levelnya jid, cium tangan. Ini ammi, selevel orang tua kita, cium tangan. Ini adalah saudara selevel dengan kita. Ini kemudian adalah bawah kita, keponakan-keponakan kita. Saya tidak hanya sekedar berceramah, mengajar, tapi saya melihat buktinya nyata di tengah keluarga kita. Walaupun abi adalah orang tua kami, di atas kami, tapi ketika abi ketemu dengan di atas beliau, beliau cium tangan. Umi adalah orang tua kami, tapi ketika umi ketemu dengan yang levelnya di atas, umi juga mengajarkan cium tangan, menghormati, memuliakan. Karena kata Nabi SAW, laisa minna, bukan golongan kami, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang tua. Jadi Islam tidak hanya diukur orang itu berapa kali dia pergi ke Makkah haji dan umrah, berapa kali dia sholat tahajud, berapa kali dia melaksanakan puasa sunat, tapi bagaimana dia bersikap kepada keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik di tengah keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang-orang yang baik di antara keluargaku. Banyak orang, kata orang Jepang, manusia ini wajahnya dibagi 3. Pertama, wajahnya kepada orang lain. Kedua, wajahnya kepada keluarganya. Ketiga, wajahnya kepada dirinya sendiri. Saat dia sendiri, lain wajahnya. Saat dia ketemu dengan tetangga, kawan, sahabat, lain wajahnya. Soalnya dia dengan orang lain, berbeda wajahnya. Petang ini kita sedang memperlihatkan bahwa kami bersama keluarga, bersama sahabat, bersama ipar, bersama keluarga besar, menunjukkan bahwa kita adalah satu ikatan yang kuat, yang disebut dengan silaturahim. Berasal dari rahim yang sama, lalu kemudian satu rahim ini terpecah menjadi beberapa anak, Lalu anak ini lagi terpecah menjadi beberapa cucu. Dari cucu ini terpecah lagi menjadi begitu banyak keturunan. Tapi sebenarnya mereka berasal dari rahim yang sama. Istilah ini dalam Islam diajarkan, disebut dengan istilah silaturahim. Menyambungkan lagi rahim yang sebenarnya berasal dari satu rahim, jidah, terpecah belah menjadi banyak keturunan, kemudian disatukan kembali. Orang yang memutus tali silaturahim, sebanyak apapun amalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Poin yang ketiga, bahwa selama ini kita mungkin hanya mendengar hadis disampaikan oleh ustaz di pengajian atau sekedar membaca buku saja. Zaman sekarang tidak bisa lagi hanya sekedar kata-kata yang diuntaikan dengan kalimat yang indah, dengan susunan yang menarik, dengan sastra. Tapi kalau orang tidak melihat bentuk nyatanya, dia hanya sia-sia berakah. Maka dalam ungkapan Arab dikatakan, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada sekedar ucapan. Kalau anak-anak kita ini kita ajarkan, marilah menyambung silaturahim, mesti kenal si anu, mungkin tidak masuk ke telinganya. Tapi ketika kita ajarkan, mesti datang, berkumpul, bertemu, berjumpa, bertatap muka, bersalam-salaman, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, maka ketika itu mereka lihat ini pelajaran yang luar biasa. Karena kita lihat silaturahim ini sekarang sudah putus, diputus oleh medsos. Orang merasa sudah cukup bersilaturahim hanya dengan grup WhatsApp. Orang merasa sudah bersilaturahim dengan daring. Maka tadi kata Ami Abdullah, rasanya daring tidak cukup, orangnya mesti datang nyata, kumpul, bertemu, bertatap muka, ada raut wajahnya, tidak bisa diwakili dengan motion, tidak bisa diwakili dengan gambar, tapi langsung nyata. Hari ini orang tidak lagi datang, cukup diwakilkan dengan posting di wall Facebook, cukup dengan komen tweet di Twitter, cukup dengan tulisan di Instagram, tapi hari ini kita tidak demikian. Walaupun kita mengambil gambar hanya sekedar kenangan, tapi kita berjumpa, bertatap muka, bersalam-salaman, ada senyum, ada tanya, ada bicara, ada. Hari ini kita ketemu dengan masyarakat yang silent generation, sunyi. Orangnya kumpul, tapi justru mencari ngobrol dengan orang nun yang jauh. Dan andai ketemu dengan orang yang jauh itu dekat dengan dia pun, dia juga tidak akan ngobrol, dia akan cari teman yang jauh lagi. Komunikasi kita rusak dibuat oleh media sosial ini. Hari ini sebenarnya kita sedang mengajarkan ke anak-anak kita, anak keponakan kita, yang akan melanjutkan kehidupan silsilah keluarga besar Barabut di masa akan datang, bahwa mereka dulu pernah diajarkan untuk menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita buat, kita lakukan hari ini, berkelanjutan sampai hari kiamat insyaAllah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang yang melakukannya min ba'di, setelah dia meninggal dunia. Andai saya, kita yang sudah level di atas meninggal dunia, anak keponakan kita, cucu-cucu kita melanjutkan tradisi ini, berpindah ke kota lain, berpindah ke daerah lain, maka kita tetap juga akan mendapatkan amal jariahnya, walaupun tidak dalam bentuk ceramah, walaupun bukan guru, bukan tausiah, tapi sesungguhnya mereka sudah melanjutkan perbuatan amal baik yang sudah menjadi tradisi keluarga. Bisa bertemu setiap setahun sekali, alhamdulillah. Andai tidak bertemu dalam setahun sekali, ada momen halal bihalal, ada momen akikah, ada momen walimah, ada momen khitan, ada momen maulidur rasul, dan momen-momen yang lain sebenarnya di dalam. Itu hanya bungkusnya saja, dibungkus dalam pertemuan satu Muharram, ada namanya Nuzul Quran, ada namanya Isra Mi'raj, ada namanya Maulid Nabi, tapi sebenarnya isi, substansi, makna yang terkandung di dalamnya adalah silaturahim. Poin yang keempat, bahwa manusia tidak lepas dari silap dan salah. Banyak orang mengaku salah, tapi diungkapkannya permohonan maafnya menunggu Idul Fitri. Dalam Islam tidak diajarkan bahwa kita minta maaf menunggu momen. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, Nabi berkata, "Man kuntu jalattu lahu zahran fa hadza zahri." Siapa yang pernah aku cambuk pundaknya, saat aku mencambuk kuda, lalu ujung cambuk itu kena ke pundaknya, "Fa hadza zahri." Inilah pundakku, silakan balas, kata Nabi. "Man kuntu syatamtu lahu irdan." Siapa yang pernah aku caci maki, kata-kataku kasar, menyinggung perasaan tidak berkenan di hatinya, "Fahadha irdi," ini harga diriku, silakan balas, kata Nabi. Mangkana lahu dain, siapa yang ada hutang piutang, aku pinjam hartanya, bendanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang, bahwa itu mesti minta maaf. Jadi dalam momen seperti ini, sesungguhnya mungkin ada hati yang terluka, ada perasaan yang tersinggung, ada kata-kata kasar menyinggung perasaan, atau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, karena kita sebagai manusia biasa tempatnya silap dan salah. Kullu bani adama, semua manusia ini khotoun, pernah bersilah, pernah bersalah. Wa khairul khotoina tawabun, sebaik-baik orang yang silap, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat, menyadari silap dan salahnya. Saya sendiri tidaklah datang untuk berceramah, apalagi menggurui orang-orang tua saya. Saya justru mengambil banyak pelajaran. Duduk sejenak dengan Ami, duduk sejenak dengan Jid, duduk sejenak dengan Abang. Banyak cerita yang saya dengar, banyak kata-kata yang dapat saya ambil pelajaran. Ada orang-orang tua yang lebih lama hidupnya dari kita. Masa mudanya pernah dihabiskan untuk suatu perjalanan yang bermanfaat, berilmu. Dalam Islam diajarkan ilmu tidak terbatas hanya sekedar di ruang kelas. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala jalan menuju surga. Jadi selama dari sejak sampai tadi ngobrol sampailah hari ini, saya banyak sekali mengambil pelajaran tentang perjalanan hidup. Dalam Islam ilmu tidak hanya terbatas torehan tinta kertas di atas pena. Ilmu tidak hanya sebatas dalam ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam ilmu itu bersifat umum saja. Semua yang dapat kita ambil pelajaran, langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya mengambil pelajaran. Alhamdulillah, saya banyak sekali mengambil pelajaran, di antaranya adalah bagaimana hormat menghormati, bagaimana sayang menyayangi, bagaimana memberikan perhatian, bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana sopan santun dari keluarga besar Barabut. Poin yang terakhir, poin yang kelima, bahwa kita sebenarnya tidak berpisah. Terakhir kita ketemu 6-7 bulan yang lalu, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan yang lalu. Hari ini kita ketemu, lalu kemudian kita bersama terus di dalam doa. Sesungguhnya kita tidak pernah terpisah, karena kita akan terus selalu berada dalam doa. Dalam Islam diajarkan ad-doa mukhul ibadah, otaknya ibadah itu adalah doa. Sehingga kalau sudah orang tidak mau berdoa, sama seperti ikan yang pertama kali busuk itu kepalanya. Kalau sudah kepala ikan itu busuk, maka yang lain badan perut ikut menjadi busuk. Kalau orang sudah sombong tidak mau berdoa, apalagi tidak mau mendoakan orang lain, karena dalam Islam diajarkan ketika kita mendoakan orang lain, disitulah malaikat dikirimkan Allah Ta'ala berkata, amin walaka mithluh, kabulkan doa orang ini, engkau mendapat yang sama seperti yang engkau doakan. Ad-doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Kita tahu hari ini banyak sekali kesulitan, khususnya kesulitan-kesulitan dakwah. Maka saya memohon, meminta kepada keluarga, walaupun kita mungkin berpisah setelah acara, maka jangan lupa tetap mendoakan. Doakan orang-orang tua kita, doakan Ami, doakan Amati, Khalah, Khalati, doakan Abdul Somad, Al-Faqir. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah iman dan Islam, senantiasa dalam ridha Allah SWT. La taja'alil hayat, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau tambahkan usia kami sampai ke tahun depan, maka sesungguhnya tambahan itu adalah tambahan amal soleh. Waja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Andai usia pendek tak dapat ditolak karena sudah takdir Allah SWT, maka pendeknya usia itu pun adalah juga berhenti dari perbuatan dosa. Orang beriman tidak pernah bersedih, karena kalau umurnya bertambah, pahalanya bertambah. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Itulah 5 poin yang dapat Al-Faqir sampaikan pada kesempatan silaturahim yang amat sangat bermakna ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membangkitkan semangat kita lagi yang sebelumnya 2 tahun tidak bertemu. Di masa akan datang akan terus kita lanjutkan, akan terus kita lestarikan, berpindah dari satu kota ke kota-kota yang lain, sampai masanya nanti insyaallah menjadi sebuah tradisi yang berkelanjutan sampai anak cucu kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Banyak tutur kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kasar, tanya jawab. Boleh. Baiklah, hadirin semuanya, Bapak, Abi, Umi, dan Amati, dan Umi semuanya, Ustaz Tanto Somad bersedia untuk berdiskusi. Mungkin satu orang dari laki-laki ada yang ingin bertanya, boleh, nanti akan dijawab oleh Ustaz Abdul Somad. Boleh angkat tangan, yang laki-laki kira-kira siapa yang mau bertanya, yang perempuan satu orang lagi, siapa yang mau bertanya silakan. Ini kesempatan yang langka sekali. Ada yang mau bertanya? Oke. Okay. Ya. Tak enak orang tua, tak apa-apa dia. Terima kasih. Saya bukan bertanya, tetapi berharap Ustaz Abdul Somad sekiranya tidak berkeberatan, entah kapan ada pertemuan lagi, mungkin sohibul baitnya adalah Ustaz Abdul Somad. Kalau ini sohibul baitnya adalah kan Abah Salim. Nah, sekarang gimana? Itu aja. Pertanyaannya luar biasa ini ya. Monggo Ustaz Abdul Somad. Dari Ami Abdullah, insyaallah silaturahim ini terus kita lanjutkan. Kalau biasanya setiap bulan Syaban menyambut bulan suci Ramadan, Maulid, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil barokah Maulid. Kita lanjutkan mungkin Jombang, setelah itu kota-kota lain keliling, nanti ke Pekanbaru Riau menyambung silaturahim. Panjang umur, sehat badan, Allah berikan kesehatan zahir dan batin insyaallah. Ini menjadi doa kita bersama, menjadi semangat kita bersama untuk terus menyambung silaturahim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Somad yang telah mengingatkan kita untuk silaturahmi sehingga kita bisa berkumpul kembali karena sudah 2 tahun ini kita vakum. Nah, ini mungkin kalau tadi Ustaz Abdullah tadi bilang kalau Ustaz Somad yang seandainya kita diundang, kita dibalik seandainya, ini kan seandainya Ustaz ya. Kalau kita misalnya untuk yang akan datang biasanya kan 6 bulan sekali ya Ustaz ya. Setahun sekali pas hari Rajab itu bulan Rajab atau Sya'ban. Kalau seandainya kita mengundang Ustaz, bisakah Ustaz memberikan waktu yang sedikit untuk keluarga Barabut gitu. Terima kasih. Mungkin tahu untuk yang akan datang di Kota Malang yang diminta oleh Ibu Abdullah Said Barabut. Said Batati tadi kebalik ya Ustaz. Tadi kalau Ustaz Abdullah Said Batati itu minta Ustaz Somad sebagai sohibul bait. Tapi kalau di sini istrinya malah dibalik, kepinginnya beliau mengundang Ustaz untuk di Malang untuk pertemuan yang akan datang keluarga besar Barabut. Begitu. Mungkin Umi Kulsum yang bisa menyambungnya. Ini karena ini sudah powernya keluarga besar Barabut Umi Kulsum. Ya, ya Mbak. Begitu. Oke, monggo. Ya, itu saja mungkin kita. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi biar sekalian? Mungkin ada yang lain. Kalau sudah langsung ambil. Atau mungkin ada tambahan lagi Ustaz, mohon maaf. Seandainya dari keluarga besar ini kita punya semacam perkumpulan atau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak diundang sebagai ustaz yang berceramah dalam acara silaturahim Barabut, tapi saya sebagai bagian dari keluarga. Jadi saya tetap datang. Hanya saja saya minta misalnya situasi kurang terkendali. Insyaallah acara silaturahim keluarga Barabut bulan Maulid 2022 saya datang, tapi mohon diinformasikan tanggalnya kira-kira beberapa bulan sebelumnya supaya tidak tabrakan dengan jadwal lain. Kemudian untuk kajian yang kota-kota itu kita sudah bagi di 2022, setiap satu daerah saya datang, ada yang satu kali, ada yang dua kali, misalnya ke Madura misal. Berarti kan sudah ada tanggalnya, tahun 2022 saya tanggal ke Madura tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, jadi nanti koordinasi dengan Ustadz Endri, nah, beliau yang catatkan. Berarti tanggal sekian, misalnya ke Semarang. Di Semarang itu saya tahun 2022 bulan sekian, tanggal sekian. Nah, jadi koordinasi dengan Ustadz Endri, jadi saya bisa datang ke tempat tersebut. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.